Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-23 dari pembahasan kita mengkaji kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-27. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi tatayyur. Bab apa yang datang tentang at-tatayyur. Tentang tatayyur. Tatayyur dari kata at-tayr. Dan tatayyur ini di kalangan orang Arab adalah hal yang dimaklumi, yaitu dia menggunakan tuyur, menggunakan burung-burung dengan cara yang dimaklumi di sisi mereka. Kemudian diusir burung itu, dilihat dia ke kanan atau ke kiri, dan semisal dengan itu. Dan nanti dari apa yang mereka lihat, mereka menganggap itu keberuntungan atau kerugian. Dan dalam akar penggunaan kata tatayur, apakah dia khusus bermakna tasya'um atau ada makna tafa'ul juga di dalamnya. Tasya'um rasa sial. Tafa'ul yang rasa apa? Mengharapkan kebaikan darinya. Iya. Disebutkan oleh sejumlah ulama bahwa asal kata tatayyur at-tiyarah mengandung dua makna ini. Walaupun penulis di dalam bab ini, beliau akhirnya hanya mengkhususkan tatayyur kaitannya dengan makna menganggap sial sesuatu. Bermana tasya'um. Iya. Dan kita akan bedakan ya antara at-tafa'ul dan tatayur yang dicela yang disebut oleh penulis di sini. Disebut dengan bahasa tasya'um. Jadi secara istilah bahwa itu secara bahasa ya. Dan secara istilah tatayur adalah at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in au ma'lum. Dan secara istilah bahwa tatayur adalah menganggap sial sesuatu karena hal yang dilihat atau hal yang didengar atau hal yang tertentu pada mereka. Iya. Jadi kalau dia misalnya melihat sesuatu, dia keluar untuk melakukan perjalanan. Iya. Begitu dia keluar, dia melihat hal yang tidak baik misalnya, atau burung tertentu misalnya, atau sesuatu tertentu, maka dia berhenti. Dianggap itu, atau dianggap itu sebagai kesialan. Iya. Ini sesuatu yang dilihat. Atau sesuatu yang didengar. Sesuatu yang didengar. Ya. Seperti keadaan sebagian orang ya. Kalau dia mendengar suara burung tertentu, maka itu dianggap sebagai apa? Hal yang membawa kesialan. Atau bulan tertentu. Ya. Juga masuk dalam apa? Tatayur, kalau sudah datang bulan tertentu, dianggap bahwa bulan ini, bulan tidak membawa keberuntungan. Dan ini berjalan ya di masyarakat. Sampai kalau waktu kawin itu pilih apa? Pilih tanggal baik, nah, itu istilahnya. Pilih tanggal baik. Ada bulan tertentu, nah itu mereka tidak melakukan pernikahan di situ. Baik, jadi ini bentuk dari tatayur. Iya, di dalam pembahasan ini untuk tatayur, karena ada kalimat tafa'ul yang akan diterangkan nanti oleh Syekh, dan Nabi SAW menerangkan apa tafa'ul itu, bahwa tafa'ul adalah kalimat tayyibah, kalimat yang baik. Iya, jadi seorang misalnya keluar dari rumahnya, melakukan perjalanan, kemudian ada yang memanggil seorang yang bernama Salim, wahai Salim. Salim artinya orang yang selamat. Ini kalimat baik, dia dengar dalam hal tersebut, iya, dia merasa senang, bergembira dengannya. Maka ini disebut sebagai apa? Tafa'ul. Baik, jadi intinya pada tatayur ini, dia berhenti atau melanjutkan sebuah kegiatan karena hal yang dia lihat atau hal yang dia dengar atau sesuatu tertentu. Iya. Jadi dia melanjutkan pekerjaan kalau dia lihat sesuatu, ada sebab sesuatu yang dia lihat. Atau dia berhenti dari sesuatu karena ada suatu sebab. Ini pokok dari tatayur. Ya, berbeda dengan tafa'ul. Kalau tafa'ul, dia asalnya sudah azam melakukan sesuatu. Iya. Tapi begitu dia melihat hal yang baik, mendengar ucapan yang baik, maka dia semakin bergembira. Nah, itu tafa'ul namanya. Ya, tapi apapun yang terjadi tidak berpengaruh. Dia tetap apa? Tetap jalan. Nah, ini tafa'ul. Jelas ya? Dan tatayur ini mempunyai, dia dibawakan di sini oleh penulis, kaitannya dengan bab tauhid, sebab tatayur bertentangan dengan tauhid. Kadang bertentangan dengan dasar tauhid, dan kadang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Atau bahasa lainnya, bahwa tatayur kadang dia masuk ke dalam golongan syirik akbar, dan kadang dia masuk ke dalam golongan apa? Syirik asgar. Walaupun banyak dari ulama yang mengatakan bahwa asalnya dia bermakna syirik asgar. Ya. Dan untuk memahami bab tatayur ini dan dua bab yang akan datang, ini perlu saya ingatkan kembali dengan kaidah al-asbab yang sudah berlalu bersama kita. Kaidah menyebut kaidah tentang apa? Sebab-sebab. Ya. Dan telah kita terangkan bahwa sebab-sebab itu terbagi dua. Ada sebab hakikiyah dan ada sebab wahmiyah. Ada sebab hakiki dan ada sebab wahmi. Ya, sebab hakiki terbagi dua. Yang pertama sebab apa? Syar'i. Dalil syariat menunjukkan tentang hal itu. Dan yang kedua adalah sebab qadari. Ya. Dari sisi praktek dan pembuktian memang nyata ada hubungan sebab akibat. Iya. Seperti api itu sebab terjadinya apa? Kebakaran. Iya. Dan ini disaksikan ya. Bagaimana api itu membakar. Baik. Jadi ini asbab hakikiyah. Ya, kalau sebab ditetapkan dari arah ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah di apa? Asbab wahmiyah, sifatnya wahmi. Ya, tidak ada dari sisi syariat yang menunjukkan, dan dari sisi kenyataan tidak ada hubungan sebab akibatnya. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Nah, inilah yang disebut dengan nama asbab wahmiyah. Siapa yang bersandar di atas asbab wahmiyah, sebab-sebab wahmiyah, dan diyakini hal tersebut sebagai sebab, kaidahnya dihukumi sebagai syirik apa? Syirik asghar. Ya, dan bisa menjadi syirik akbar kalau apa? Hah? Kalau dia meyakini bahwa sebab itu dengan sendirinya mendatangkan bahaya atau menolak bahaya. Jelas ya? Ini kaidah di dalam asbab. Ya. Harus diingat kembali ya. Sebab ini kemarin saya sudah terangkan di pembahasan tentang memakai gelang, memakai benang. Ya, di bab ke-6. Sebab ini termasuk kaidah pokok di dalam mengenal kesyirikan. Ya, apa saja dari bentuk kesyirikan, walaupun beribu-ribu bentuknya, kalau kenal kaidah ini, maka dia bisa memahami bahwa ini adalah apa? Syirik, dan ini bukan syirik. Ya. Baik. Jadi tatayur ini sifatnya bersandar di atas sabab wahmi. Apa hubungannya burung bunyi? Hah? Kemudian dia lihat kejadian begini, dia lihat burung hantu, dia lihat dia lihat anjing hitam. Iya. Kemudian dia dengar suara ceca, suara tokek. Apa hubungannya dengan kejadian? Kan ada hubungan sebab akibat, iya kan? Iya. Maka ini siapa yang bersandar di atas hal tersebut, itu disebut tatayur. Dan ini artinya dia bersandar di atas sebab wahmi. Di atas suatu sebab yang sifatnya sangkaan saya. Yang bersifat sangkaan saya. Jadi kalau dia bersandar di atas hal tersebut, sifatnya sangkaan, dia anggap sebagai sebab. Itu artinya dia telah berbuat kesyirikan. Sebab dia setarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia samakan Allah dengan selainnya dalam hal pengadaan sebab. Dan dimaklumi bahwa mengadakan sebab-sebab itu hanya siapa? Hanyalah Allah. Maka siapa yang mengatakan ada sebab pada sesuatu, dan sebab itu tidak disyariatkan oleh Allah, dan tidak ditakdirkan oleh Allah, berarti dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Hanya saja telah berlalu dalil-dalil di pembahasan di bab ke-6 dan selainnya, bahwa ya, penyandaran terhadap sebab wahmi ini dihitung sebagai syirik apa? Syirik asghar. Dihitung sebagai syirik asghar. Ya, kalau begitu saya simpulkan di pembahasan tatayur ini hukumnya ada 3 hal. Yang pertama, apa yang disebut dengan nama tafa'ul. Tafa'ul ini dia di arah yang apa? Diperbolehkan. Sebab di dalam tafa'ul tidak ada dia berhenti atau lanjut karena sesuatu yang dia lihat, dia dengar. Ya, atau yang dia ketahui. Jelas ya? Asalnya tafa'ul itu dia sudah bulat tekadnya untuk berjalan atau berhenti. Itu tafa'ul. Tapi begitu dia melihat sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang baik, mendengar kalimat thayyibah, maka dia semakin bergembira. Semakin bergembira. Jelas ya? Maka ini disebut dengan nama apa? Tafa'ul. Tafa'ul ini tidak apa-apa. Yang kedua adalah tatayur yang bermakna syirik apa? Syirik asghar. Iya, yaitu kapan dihukumi syirik asghar? Kalau dia menjadikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar sebagai sebab dia berjalan melanjutkan perkara atau sebab dia berhenti. Iya. Maka ini dihukumi sebagai apa? Syirik asghar. Ya. Apa sebabnya tadi dihukumi syirik asghar? Karena dia bersandar di atas apa? Sebab wahmi. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Tatayur yang bisa bermakna syirik akbar, berhukum syirik akbar. Ini kalau diyakini pada sebab itu mendatangkan manfaat pada dirinya sendiri atau menolak bahaya pada dirinya sendiri. Iya. Sebab ini kesyirikan pada rububiyah ya. Kesyirikan pada rububiyah. Ya. Dia meyakini ada yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya selain daripada apa? Allah. Ada yang mengatur perkara selain daripada Allah. Dan ini kesyirikan dari rububiyah. Dan ini syirik akbar. Jadi ini kesimpulannya di dalam bab ini. Baik, sekarang kita baca ayat-ayat dan hadith-hadith yang akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, ala innama ta'iruhum inda Allah, walakin aktarahum la ya'lamun. Iya. Ketahuilah bahwa sungguhnya ta'irahum, ta'iruhum, nah ini tatayurnya ya, menganggap nasib sial itu tadi. Iya. Sungguhnya ta'iruhum indallah, di sisi Allah, sungguhnya ta'iruhum itu adalah ketetapan di sisi Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Iya. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Ini ayat di adalah berkaitan dengan Fir'aun ya, dan orang-orang yang bersamanya. Iya. Dan ini diperjelas di awal ayat, fa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum inda Allah walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila mereka ditimpa oleh kebaikan, ya, mereka berkata, kamilah yang pantas mendapatkannya. Dan apabila mereka ditimpa oleh kejelekan, maka mereka merasa bahwa kesialan itu datangnya karena siapa? Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Iya. Jadi ini tatayur sudah merupakan akhlaknya siapa? Akhlaknya Fir'aun dan orang yang bersamanya. Maka Allah membantah mereka. Allah terangkan bahwa ta'iruhum, nasib sial yang menimpa mereka, indallah, itu adalah ketetapan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kejelekan yang menimpa mereka, itu datangnya dari Allah. Disebabkan karena kekafiran mereka dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka turunlah musibah dari sisi Allah menimpa mereka. Jadi, kalau mereka dapat nasib sial, itu datangnya dari siapa? Atau didatangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab perbuatan mereka sendiri. Jelas ya? Baik. Maka dikatakan di akhir ayat, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Iya. Baik. Jadi ayat yang pertama ini, kan, ayat ini jelas kandungannya ya, bahwa kaum Fir'aun ketika mereka tertimpa musibah, ya apakah dalam bentuk paceklik, kekeringan, maka apa yang menimpa mereka ini, mereka anggap bahwa itu dari Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Mereka anggap kesialan itu dari Nabi Musa dan pengikutnya. Maka Allah membantah pernyataan mereka itu, bahwa apa yang menimpa mereka tiada lain adalah berdasarkan keputusan dan ketentuan dari Allah, disebabkan oleh kekufuran mereka. Jelas ya? Disebabkan oleh kekufuran mereka. Nah, maka kandungan dari ayat ini pertama menunjukkan apa? Atau pokok dari ayat ini, pendalilan penulis, bahwa ayat ini menunjukkan haramnya tatayur. Iya. Jelas ya? Haramnya tatayur. Dan kalau dilihat dari sisi mereka menjadikan hal ini sebagai sebab, maka ini adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kesyirikan. Baik, ini kaitannya dengan pembahasan kitab Tauhid. Kemudian, di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa tatayur ini dari perbuatan. Iya. Masyarakat jahiliyah ya, dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya sebagaimana di dalam ayat ini. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kebaikan dan kejelekan itu semuanya takdir dari Allah. Iya. Dan juga terdapat di dalam ayat pengharaman tatayur. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kejahilan itu adalah sebab kejelekan. Diambil dari akhir ayat ya. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Iya, dan terdapat bahwa musibah-musibah yang menimpa disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa para rasul itu membawa kebaikan dan keberkahan, tidak membawa apa? Tidak membawa kesialan sebagaimana yang disangka oleh Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini kesimpulan dari ayat ini. Kemudian ayat yang kedua. Iya. Ayat yang kedua. Kata beliau, qauluhu qalu ta'irukum ma'akum. Al-ayah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka para rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian adalah karena kalian sendiri. Iya. Ini dikisah di surah Yasin ya, tentang dua rasul yang diutus, kemudian ditambah dengan rasul yang ketiga menguatkan mereka, tiga orang rasul. Ya, setelah diutusnya tiga orang rasul, maka mereka ini menganggap mendapatkan kesialan. Maka para rasul berkata, ta'irukum ma'akum. Kelanjutan ayat, a'in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Bahkan, ta'irukum, apa yang menimpa kalian dari kesialan, dari kejelekan, ma'akum, itu adalah memang hal yang sudah ditetapkan ya terhadap kalian. Ya, karena kalian sendiri. A'in dukirtum, ya apabila kalian diberi peringatan, diberi nasihat, kalian melakukan tatayur. Ya. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kaum yang melampaui batas. Maka ayat ini disebutkannya mereka musrifun. Menunjukkan pengharaman apa? Pengharaman tatayur. Ini pokok pendalilan. Ya, saya ulangi lagi bahwa kandungan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang mendustakan para rasul sehingga ditimpa bencana. Kemudian mereka menyatakan bahwa hal tersebut berasal dari para rasul itu dan karena sebab mereka. Maka Allah menjelaskan bahwa sebab terjadinya musibah itu berasal dari diri mereka sendiri. Karena perbuatan dan kekafiran mereka, bukan dari para rasul sebagaimana yang mereka nyatakan. Baik. Jadi kalau digabungkan antara ayat kedua dan ayat sebelumnya, itu sebelumnya perbuatan Fir'aun ya, dan ini sebelum yang kedua perbuatan kaum musyrikin. Iya. Yang diutus pada mereka para rasul. Jadi ini perbuatan dimaklumi dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kaum musyrikin. Ya, dan terdapat kembali penegasan bahwa tatayur adalah dari perkara yang diharamkan. Juga menunjukkan bahwa ketentuan dan takdir itu berasal dari Allah, kita wajib mengimani. Ya, dan juga menunjukkan bahwa musibah itu disebabkan karena apa? Dosa dan maksiat. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa seorang itu wajib menerima nasihat. Iya. Apalagi yang menasihatinya adalah orang-orang yang membawa kebenaran. Tadi malu bagaimana rahmat para rasul itu dan kebaikan yang mereka bawa. Baik. Kemudian di dalam ayat ini sama dengan ayat sebelumnya juga menunjukkan bahwa para rasul itu datang membawa kebaikan dan keberkahan bagi siapa yang mengikutinya. Baik. Di dua ayat ini terdapat bagaimana seharusnya seorang itu bersikap. Dia yakini apa yang menimpanya semuanya dari ketentuan dan takdir Allah. Karena itu dari kejelekan tiarah, ya, ini menghilangkan tawakal di dalam hati. Menghilangkan keyakinan. Ya, sebab orang yang melakukan tiarah itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, tiara tersebut menghentikannya. Ya kalau misalnya dia mau keluar, kemudian dia lihat burung hantu. Iya. Dianggap bahwa ini adalah alamat kesialan. Akhirnya dia berhenti, tidak jadi keluar. Maka ini jelas ya, bagaimana tiara itu memberi pengaruh. Iya. Memberi pengaruh. Dan ini disebut tatayur. Keadaan yang kedua memang lebih ringan, tapi juga masuk ke dalam bentuk tiara. Yang kedua dia ingin keluar, terus dilihat burung hantu. Ya, tapi dia tetap keluar. Namun hatinya penuh dengan apa? Kekhawatiran. Ada rasa takut. Maka ini juga dianggap tatayur, walaupun lebih ringan daripada apa? Yang sebelumnya. Iya. Jadi tatayur ini berkaitan apa, bertentangan dengan tauhid dan membahayakan hamba. Iya. Setelah menyebutkan dua ayat, Syekh rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah. Kata beliau, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adawa wa la qiyarata wa la hamata wa la safar akhrajah. Zada Muslimun wa la nau'a wa la gula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiarah. Tidak ada adwa, tidak ada penularan. Wa la tiarah, dan tidak ada tiarah. Nah, ini yang dibahas oleh penulis ini, tatayur. Wa la hama. Ya, tuh M-nya dihapus satu ya, hama. Wa la safar, dan tidak ada safar. Akhraja, dikeluarkan oleh keduanya. Iya. Dalam riwayat Muslim, wala nau'a wala gula. Tidak ada nau' dan tidak ada gul. Iya. Ini lima perkara ya, yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa tidak ada hal-hal yang seperti ini. Iya. Baik. Yang pertama, la adwa, tidak ada penularan. Iya. Maksudnya tidak ada penularan yang dinafikan, yaitu tidak ada penularan yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penularan yang apa? Yang menular dengan sendirinya. Adapun penularan yang terjadi ke manusia, kita lihat misalnya unta atau kambing kudis bercampur dengan kambing sehat. Akhirnya dari kambing sehat itu ada menjadi kudisan juga. Maka ini penularan ya. Iya. Dan dia dari arah sebab penularan. Tidak menular dengan sendirinya. Adapun kalau dia menular dengan sendirinya itu dinafikan. Sebab karena seluruh hal yang berkaitan dengan sebab, siapa yang menentukannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hadith la adwa, tidak ada penularan. Maksudnya tidak ada penularan yang menular dengan apa? Dengan sendirinya. Iya. Nah, ini hal yang paling bagus di dalam memahami hadith ini. Sebab kita ada hadith lain yang kalau tidak di artikan kemana tersebut, maka kelihatannya akan kontradiksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdum, firraka minal asad." Larilah kamu dari orang kusta seperti engkau lari melihat apa? Melihat singa. Ya, diperintah lari dari orang kusta. Ini kaitannya apa? Iya. Kaitannya adalah meninggalkan asbab. Maksudnya meninggalkan sebab yang mungkin saja dengan sebab itu dia bisa apa? Tertular penyakit. Jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Iya. Juga pernah menyebutkan tentang bagaimana ada unta, atau ketika beliau berkata la adwa, tidak ada penularan, seorang lagi bertanya, ya Rasulullah, ada unta yang sehat, dia bergaul dengan unta yang kudisan atau berkurap, kemudian unta sehat ini menjadi kudisan juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman a'dal awwal?" Lalu unta yang paling pertama kudisan, siapa yang menularinya? Ya. Ini jelas ya bahwa penularan datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah dengan izin Allah. Iya. Dan yang dinafikan di sini hal yang berkaitan dengan sebab. Apa hal yang dinafikan adalah penafian penularan dengan sendirinya. Ya, penafian penularan dengan sendirinya. Maka ini pokok ya di dalam memahami bahwa tidak ada penularan, maksudnya tidak ada penularan yang apa? Menular dengan sendirinya, tapi semuanya dengan sebab apa namanya? Dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penularan yang menular dengan sendirinya, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun penyakit bergaul dengan orang lain menjadi sebab menular, nah ini adalah hal yang terjadi, perkara yang nyata terjadi. Karena itu kita diperintah untuk lari dari orang yang kusta sebagai bentuk dari apa? Mengambil asbab, sebab kita selamat dan sebab kita terhindar dari penyakit apa? Penyakit kusta. Baik. Ini makna la adwa. Yang kedua, wala tiarah. Dan tidak ada tiarah, tidak ada tatayur. Ini sisi pendalilan penulis. Iya. Tidak ada yang disebut tiara itu. Iya. Sebab segala sesuatu Allah yang menetapkannya terjadi. Allah yang menakdirkannya. Iya. Allah yang menakdirkannya. Karena itu tidak perlu dia merasa sial melihat sesuatu. Dan merasa apa namanya jelek karena mendengar sesuatu. Baik. Kewajibannya adalah dia meninggalkan dan tidak berpaling kepada hal-hal yang dia sangka itu tadi. Perkara-perkara yang dia sangka dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Iya. Jadi hadits ini Nabi menafikan tiara, dan ini sisi pendalilan penulis. Bahwa tiara itu adalah dari keyakinan jahiliyah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada tiara itu. Wala hamata, dan tidak ada hama. Hama ini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa hama iya. Itu adalah burung yang dimaklumi. Burung hantu ya. Ya, kalau dia hinggap di atas rumah seorang, maka iya, mereka anggap bahwa ini sebentar lagi akan ada yang meninggal. Ya, dan ini keyakinan batil dari keyakinan jahiliyah. Ya, dan keyakinan ini ada juga di kalangan kita di Indonesia ini yang meyakininya. Nah, dan penafsiran yang kedua, dia mengatakan bahwa hama adalah sejenis burung yang apabila seorang itu ada keluarganya yang terbunuh, ya, maka tulang-tulang keluarga yang terbunuh ini menjadi hama itu tadi, burung itu. Lalu dia terbang dan berteriak agar supaya dibalaskan untuk dirinya. Ini keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dan semuanya dinafikan di dalam apa? Di dalam Islam. Wala hamata. Iya. Dan ini pentingnya ya. Membahas akidah. Karena banyak keyakinan-keyakinan yang seperti ini tersebar di kalangan manusia. Iya. Kemudian yang keempat, wala safar. Dan tidak ada safar. Safar ada dua penafsiran. Dia mengatakan safar bulan safar. Karena orang Arab itu menganggap ada kesialan pada bulan ini. Ada kesialan pada bulan tersebut. Iya. Jelas ya? Dan sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa safar itu adalah penyakit di yang menimpa unta. Berpindah dari seekor unta kepada unta yang lainnya. Jadi ketika dikatakan tidak ada safar, ini sama dengan mana? La adwa, tidak ada adwa, tidak ada penularan. Ini di atas makna yang kedua ya. Tapi safar lebih khusus karena dia penularan penyakit pada apa? Yang ada pada perut unta. Baik, jadi ini makna safar dua penafsiran. Iya. Jadi dinafikan empat hal ini. Dinafikan empat hal ini. Iya. Karena seorang itu tidak boleh bersandar di atas sesuatu yang dianggap sebab. Padahal itu hanyalah suatu wahmi, suatu sangkaan saja. Dianggap sebagai sebab hakiki, padahal itu adalah sebab apa? Wahmiyah saja. Iya, hanya sangkaan. Dan ini sekali lagi hukumnya apa? Hukumnya syirik asghar. Iya. Baik. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Muslim, wala nau'a wala gula. Tidak ada nau dan tidak ada apa? Gul. Iya. Nau ini saat bentuk mufrad dari anwa. Iya. Yaitu manzilah-manzilah, tempat-tempat atau titik perputaran bulan. Yang mereka sebutkan ada di ilmu falak, mereka sebutkan ada 12 manzilah untuk bulan. Ada 28 manzilah untuk bulan. Iya. Jelas ya? Itu al-anwa. Dan dikatakan la nau, ini penafian terhadap keyakinan jahiliyah. Ya, kalau dia sudah lihat bintang ini, nah ini bintang ini datang kebaikan. Kalau dia lihat bintang ini, berarti bintang ini datang kejelekan. Ini dinafikan oleh syariat. Wala nau'a. Ya, dan akan datang nanti ya tentang masalah ilmu an-nujum. Baik. Kemudian wala gula. Dan tidak ada gul. Gul ini jama' dari gaula. Atau gula. Nah, sesuatu yang membuat orang itu takut. Iya. Jelas ya? Dan orang Arab mereka, apabila melakukan perjalanan, iya. Orang-orang Arab, apabila mereka melakukan perjalanan, lalu mereka sesat dari jalan, mereka yakini bahwa ada syaitan yang melakukan gulah terhadap mereka. Iya. Jelas ya? Sehingga menyesatkan mereka ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini dinafikan dalam syariat. Wala gulah. Iya. Dan dimaklumi ya bahwa syariat kita tidak menafikan adanya jin. Iya, tapi jin itu adalah alam yang kita tidak lihat, karena itu tidak boleh dijadikan sebagai i'tibar. Dan di sini dinafikan untuk menutup pintu mengarah kepada apa? Kepada kesyirikan dan hal yang diharamkan. Jadi kalau sedikit-sedikit terjadi sesuatu, dia berkata, oh ini ada jin, ada makhluk halus. Iya, maka ini akan membahayakan dirinya. Maka Nabi menutup secara umum, wala gula, tidak ada gula itu. Semuanya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini sejumlah perkara ya dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Iya. Untuk membantah seluruh khurafat tersebut dan menanamkan sikap tawakal kepada Allah dan akidah tauhid yang murni. Iya. Sebab seorang yang tauhidnya murni, dia tidak akan meyakini apa-apa yang dinafikan oleh Nabi di sini. Ya, dia tidak akan meyakini adanya penularan dengan sendirinya, tidak meyakini adanya tiara, dan tidak meyakini adanya hama, safar, nau, dan apa? Gul. Iya. Jadi ini pokoknya. Jadi si tampak dari sini ya, sisi penalilan penulis hanya pada kalimat tiara. Tapi diikutkan di dalam pembahasan ini apa yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya. Karena itu kaidah di dalam asbab yang saya sebutkan tadi, itu kaidah pokok ya. Banyak, berlaku dalam banyak bab. Itu dari kaidah-kaidah penting di dalam tauhid. Iya. Faedah dari hadis yang pertama, batilnya tiara. Yang kedua, batilnya keyakinan jahiliyah bahwa penyakit berpindah dengan sendirinya. Ya, berpindah dengan sendirinya karena tabiatnya, bukan karena takdir Allah. Yang ketiga, batilnya anggapan sial karena burung hantu dan bulan Safar. Yang keempat, batilnya keyakinan tentang pengaruh bintang-bintang. Tunau ya. Dan yang kelima, batilnya keyakinan masyarakat jahiliyah tentang al-ghul. Ya, kalau di Indonesia banyak ya ghulnya. Ya. Banyak lagi, lebih banyak. Sebab mereka bentuk-bentuknya banyak. Dan ini yang merusak. Ya. Yang merusak. Apalagi yang di acara-acara televisi itu. Iya. Berbagai bentuk dan warna dari kerusakan akidah. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asgar. Ada yang menghilangkan tawakal. Menghilangkan rasa cinta kepada Allah. Menghilangkan pengagungan terhadap Allah. Banyak sekali. Dari bentuk apa? Kerusakan. Ya, orang yang sudah mati bisa, apa namanya, hidup lagi, pergi balas dendam. Ya. Belum lagi apa? Ya. Sihir-sihir. Ya. Dan uniknya Indonesia, yang punya ilmu-ilmu yang seperti itu, ya digambarkan, adalah seorang apa? Seorang ustaz. Ya, sebab pakai baju koko, pakai kopiah hitam. Hah? Disamarkan. Dan ini menunjukkan kerusakan keyakinan. Iya. Dan rusaknya. Apa acara-acara televisi itu tadi. Sebab memang banyak dari acara itu. Ya, adalah program-program yang memang sengaja untuk merusak kaum muslimin. Iya. Dimaklumi ya, di banyak apa namanya acara-acara televisi itu ada yang menunggangi ya, orang-orang yang memiliki kepentingan ya, dan misi merusak kaum muslimin itu sudah semenjak dahulu, caranya halus ya, dan anak kaum muslimin dirusak dengan banyak cara, karena na'udzubillah dibawakan dari apa namanya? Orang-orang jahiliyah. Ya, bukan dari umat Islam. Dan yang paling parahnya yang di apa namanya? Yang di bidik adalah anak-anak kecil. Dirusak dari semenjak semenjak kecilnya. Seperti film anak kecil itu Krishna. Ya. Tahu ya? Nah, ini gambar-gambar baju saya banyak Krishna ya. Ini dari orang Buddha. Ya. Orang Buddha atau Hindu. Ya salah satunya lah. Sebab ada titik di apa namanya? Di gambarnya ada titik apa? Di kepalanya. Ya. Punya kemampuan-kemampuan katanya. Nah, ini ditanamkan pada anak-anak kecil. Sehingga yang terjadi apa? Kerusakan di dalam akidahnya. Ya, terbiasa. Merasa biasa dengan figur-figur orang-orang kufar. Dan banyak sekali kerusakan yang tidak bisa dihitung. Ya, di belakang hal tersebut. Nah. Baik. Ini dari masalah serius ya yang menimpa umat ini. Berkaitan dengan masalah apa? Acara-acara televisi itu. Ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan orang ya di rumahnya memiliki hal yang seperti itu, dan itulah sebab kerusakan. Itulah sebab kerusakan. Karena itu memperingatkan akan bahaya hal ini dan mengajarkan tauhid betul-betul perkara yang apa? Yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. So, kalau tidak akan terjadi kerusakan demi kerusakan, terbangun iya suatu akhlak dan akidah yang sangat buruk, bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau, walahuma an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wa yu'jibunil fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qala al kalimatu at-tayyibah. Iya. Diriwayatkan oleh keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyara." Ya, tidak ada adwa, penularan dengan sendirinya, dan tidak ada tiyara. Ya, "Wa yu'jibuni al-fa'lu." Dan al-fa'al membuatku takjub, membuatku senang. Al-ajab itu dua macam ya, takjub dua macam. Ada takjub karena kesenangan. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang menggunakan yang kanan. Pakai ajab di situ. Takjub menggunakan yang kanan. Ya, pada bertaharanya, apa pada bersisirnya, memakai sendalnya, bertaharanya, dan pada segala perkaranya. Dan kadang takjub, heran, bermakna jelek. Ya, bermakna apa? Perkara yang tidak baik. Pengingkaran, bermakna pengingkaran. Afwan, bermakna pengingkaran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ تَعْجَبْ فَأَجَبٌ قَوْلُهُمْ. Ya, kalau kamu takjub, maka heranlah engkau terhadap ucapan mereka. Aida kunna turaban, seterusnya dari ucapan kaum musyrikin yang mereka merasa tidak akan dibangkitkan. Baik, jadi di sini takjub di dalam hadis yang diinginkan di sini bermakna hal yang baik atau hal yang tidak baik. Hal yang baik dengan sebab Nabi merasa takjub dengannya, yaitu senang dengan al-fa'al. Ya, maka para sahabat bertanya, apakah al-fa'al itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik. Iya. Hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan ya bahwa al-fa'al beda dengan apa? Beda dengan tiarah. Beda dengan tiarah. Iya. Dan perbedaannya dari beberapa sisi. Pertama, al-fa'al itu untuk perkara yang menyenangkan. Ya, berbeda dengan tiarah. Tiarah berkaitan dengan perkara apa? Perkara jelek. Iya. Menganggap sial dengan sesuatu. Kemudian, kalau al-fa'al itu terdapat di dalamnya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Berbeda dengan tiarah. Tiarah adalah su'udban, berjelek sangka. Jelas ya? Perbedaan yang ketiga, kalau al-fa'al, dia adalah suatu yang sudah dia niatkan akan dia laksanakan. Ya, dia lihat sesuatu ataupun dia tidak lihat, itu tidak berpengaruh. Cuma begitu, mendengar kalimat yang indah, kalimat yang baik, dia semakin bergembira, itu fa'al. Ya, jelas ya? Tapi beda dengan tiarah. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu memberi pengaruh untuk dia melanjutkan atau dia apa? Berhenti. Ini tiga perbedaan antara al-fa'al dan apa? Tiarah. Jadi secara umum di sini penulis maksud beliau membawakan hadis ini, beliau ingin menegaskan tentang dilarangnya tiara sekaligus beliau terangkan bahwa al-fa'al itu bukan dari tiara yang terlarang. Iya. Dan itu kita sudah terangkannya di awal pembahasan. Jadi faedah dari hadis ini pertama bahwa al-fa'al pertama pengharaman tiara. Iya. Dan al-adawa penularan dan peniadaan adanya penularan dengan sendirinya. Kemudian juga di dalam hadis menunjukkan bahwa al-fa'al itu beda dengan tiara. Dan di dalam hadis juga menunjukkan boleh ya seorang itu menerima al-fa'al dan itu dari apa namanya? Berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau dia sakit ya misalnya kemudian ada yang apa namanya? Memanggilnya ya Salim. Ya Salim artinya orang yang selamat. Ya. Terbebas dari kejelekan. Ya, dia dengar kalimat tersebut dia senang, dia berharap apa? Dia berharap sembuh. Dan ini berbaik sangka kepada Allah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia dengar sesuatu yang tidak baik, maka itu tidak berpengaruh sebab dia tawakalnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat penafian tiara itu secara keseluruhan bahwa tiara tidak apa namanya? Tidak memberikan pengaruh. Iya. Dan di dalam hadis terdapat bahwa seorang itu boleh bertanya untuk memperjelas suatu masalah sebagaimana para sahabat di sini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis berikutnya wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbata ibni Amir annahu qala dukiratit tiarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'al wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyiati illa anta wala hawla wala quwwata illa bik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata disebutkan tiara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda yang terbaik adalah al-fa'al. Iya. Yang terbaik adalah al-fa'al. Jadi zahir dari hadis menunjukkan bahwa tiara pada dasar peletakannya itu mengandung makna tasya'um menganggap sial dan mengandung makna tafa'ul mengandung makna baik. Iya. Karena itu Nabi berkata ahsanu al-fa'al, yang terbaiknya adalah al-fa'al. Jelas ya? Itu yang terbaiknya. Karena itu kita sudah simpulkan ya hukum tentang tiara ini bahwa ya terdapat padanya tiga perkara. Ada yang namanya tafaul. Tafaul hukumnya apa? Boleh. Yang kedua ada tiara yang sifatnya apa? Syirik asgar. Kalau itu dia jadi dia yakini sebagai sebab. Dan yang ketiga itu dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Kalau diyakini bahwa ya sebab tersebut adalah berpengaruh dengan dirinya sendiri. Ya, dari selain Allah. Karena itu dalam dianggap syirik dalam rububiyah. Kata beliau wala taruddu musliman dan tiara itu ya yang tidak diperbolehkan tidaklah boleh menjadi sebab menghentikan seorang muslim dari niatnya. Jadi kalau dia mau keluar, dia lihat sesuatu, ya, itu tidak menghalaunya. Tidak menghambatnya, tetap dia jalan. Nah, itu bedanya ya. Kalau tafa'ul sudah apa? Sudah azam, sudah bulat. Ya, hanya dia dengar sesuatu yang baik, maka dia semakin bergembira. Dia lihat suatu hal yang baik, dia semakin bergembira. Itu tafa'ul. Beda dengan tatayur. Dia sudah berniat melakukan sesuatu. Begitu dia lihat sesuatu langsung berhenti. Ya. Nah, ini tatayur. Jelas ya? Baik. Kemudian Nabi di sini memberikan doa. Nah, ini pentingnya ya. Ahli tauhid. Berbekal dengan doa-doa. Ya. Sebab ini akan membantu dia untuk menjaga tauhidnya. Menjaga tawakalnya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia benci, falyakul, hendaknya dia berkata, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada pula yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, serta tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ini indah doanya ya. Menunjukkan tawakalnya kepada Allah. Yakini bahwa kebaikan datangnya dari Allah, kejelekan juga semuanya dengan ketentuan Allah. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki daya dan upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kandungan dari hadis ini saya kira jelas ya. Hubungan hadis dengan bab, terdapat di dalam hadis pembedaan antara tiara dan al-fa'al. Jadi al-fa'al itu adalah hal yang baik. Adapun tiara ini perkara yang diharamkan. Sekaligus di dalam hadis ini, sisi pendalilan penulis, beliau ingin membawakan bagaimana cara seorang ahli tauhid itu menjaga kesempurnaan tauhidnya dan membentengi dirinya dari syubhat tatayur ini, yaitu dengan doa yang agung ini. Baik, faedah dalam hadis terdapat penjelasan batilnya tiarah dan penjelasan cara menolaknya, itu dengan doa dan dikir. Yang kedua, bahwa apa-apa yang ada dalam hati berupa tiara tidak membahayakan, bahkan Allah akan menghilangkan ya hal tersebut kalau dia bertawakal. Dan yang ketiga, bahwa al-fa'al termasuk dari tiara, hanya saja dia adalah hal yang baik. Iya. Kemudian yang keempat, menunjukkan kewajiban bertawakal kepada Allah dan berlepas diri dari semua upaya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Iya. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, wa ibni Mas'udin marfu'an, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhahahu wa jala akhirahu min qali ibni Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cara marfu' beliau berkata, tiara adalah kesyirikan. Tidak seorang pun di antara kita kecuali iya. Kecuali apa? Tidak disebut ya. Kecuali mungkin dia pernah melakukannya. Kecuali mungkin dia apa? Terpengaruh. Kecuali mungkin akan apa? Memberikan pikiran di benaknya. Jelas ya? Nah. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah akan menghilangkan hal tersebut dengan bertawakal. Ya, Allah akan menghilangkan hal tersebut dengan bertawakal. Sini Rasulullah ulangi, syirik itu tiara adalah syirik. Penjelasannya bahwa tiara dihukumi sebagai apa? Kesyirikan. Iya, dan ini dalil pokok yang menunjukkan apa? Tentang penetapan asbab itu, kaidah pada sebab. Ya, sebab ini sebab wahmi bersandar di atasnya dianggap sebagai syirik asghar. Faedah dari hadis bahwa tiara adalah kesyirikan di dalamnya, karena di dalam tiara ini terdapat ketergantungan hati kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua, disyariatkan mengulang-ulang penyampaian permasalahan penting agar terjaga dan tertanam kukuh di dalam hati. Sebab Nabi ulanginya, tiara berapa kali? Dua kali. At-tiara tu syirkun, at-tiara syirkun. Dua kali beliau ulangi. Ini menanamkan. Dan telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berbicara beliau ulangi tiga kali. Kemudian di dalam hadis ini juga bahwa cara menghilangkan tiara yang terbetik di dalam hati adalah dengan cara bertawakal kepada Allah. Dan seorang tidak akan dibahayakan sepanjang dia telah bertawakal kepada Allah. Nah. Baik, karena itu kalau dia muncul hal ini lalu dia baca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik. Ini sangat membantu dia untuk bertawakal. Ya, apalagi kalau dia renungi maknanya ya, sebab doa itu lebih agung kandungan dan manfaatnya kalau direnungi apa? Maknanya. Ya, kemudian hadis berikutnya kata beliau, wali Ahmadah min hadithi Ibnu Amr man raddat khutiyara an hajatihi faqad asyrak. Qalu fama kafaratu dhalika ya Rasulullah? Qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadith Ibnu Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghentikan hajatnya karena tiara, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kafarat terhadap hal tersebut? Beliau menjawab, hendaknya dia berdoa, ya Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la hawla, wa la ilaha gairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau, tidak ada kesialan kecuali sialan, kesialan dari engkau, dan tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Ini luar biasa ya, dari kandungan tauhid di dalam doa ini. Itu dua doa ya, untuk menghilangkannya. Iya, dan mengobati apa yang terbetik di hati dari tiara ini. Walahu min hadis al-Fadl ibn Abbas, innama tiaratu ma amdaka aw raddak. Ini ada kelemahan ya. Haditsnya hanya saja dari sisi makna, riwayatnya sudah apa? Maknanya sudah benar. Tiara itu apa yang membuat kamu berjalan dan apa yang membuat kamu berhenti. Iya. Jadi kalau dia melihat suatu baik, dianggap ini, dia barulah dia berjalan. Barulah dia meneruskan. Kalau dia melihat suatu yang jelek, nah dia berhenti melakukannya. Berbeda dengan orang yang tawakal. Ya, tidak ada pengaruhnya. Dilihat atau tidak lihat, tidak ada pengaruhnya. Baik. Iya, kandungan dari hadis ini bahwa tiara adalah kesyirikan dan hakikat dari tiara, iya, yang syirik itu adalah mendorong seorang untuk berbuat dan beramal. Itu hakikatnya ya. Jadi dia tidak berbuat atau tidak berhenti kecuali apa? Dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Iya. Iya. Dan ini dibawakan oleh penulis di sini, beliau ingin memberi ukuran ya. Bagaimana ukuran sesuatu yang berbahaya itu? Kalau perbuatannya berpengaruh dengan apa yang dia lihat, dia meneruskan atau berhenti berpengaruh dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar dari tiara. Kemudian yang keempat, terdapat pengenalan dikir untuk menghilangkan tiara. Iya, dalam hati. Dan arti penting dikir tersebut bagi seorang muslim. Di akhir bab ini penulis menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, di halaman 172. Yang pertama, tambih ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah. Ma qawlihi ta'irukum ma'akum. Ini sudah kita, apa namanya, tafsirkan dua ayat ini. Sudah kita tafsirkan dua ayat ini. Ya, kata beliau, tambih ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Ini ayat sudah ditafsirkan ya, dua-duanya. Hanya saja di sini penulis ingin mengingatkan. Yang pertama, sungguhnya kesialan mereka datangnya di sisi Allah. Ini ayat pertama ya. Dan ayat yang kedua, sungguhnya kesialan kalian adalah bersama kalian. Ini tidak bertentangan. Ya. Sebab yang pertama itu penerangan, penjelasan bahwa kesialan yang menimpa kalian, yang menimpakannya adalah siapa? Allah, Allah yang menentukannya. Ya, dan memang kalian ditimpa oleh hal tersebut ada sebabnya, karena kekufuran kalian. Adapun ayat yang kedua dikatakan bahwa kesialan kalian bersama kalian, itu perbuatan kalian sendiri yang menyebabkan hal tersebut, mendatangkan kesialan. Ataupun sebab datangnya kesialan itu semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada pertentangan ya. Baik. Jadi ayat yang pertama, penyandaran apa namanya kesialan dari sisi Allah yang menakdirkan. Dan ayat yang kedua, penyandaran kesialan kepada mereka sendiri dari sisi mereka yang sebagai sebab. Ya, sehingga mereka ditimpa oleh kesialan tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, nafyu al-adwa. Penafian adanya penularan. Dan ini telah kita terangkan ya, bahwa penularan yang dimaksud apa? Hah? Penularan yang menular apa? Dengan dirinya sendiri. Ini yang dinafikan. Dan yang kedua, kata beliau, nafyu al-hamah. Penafian Ya, pernyataan tentang kenabian hama. Ini telah kita terangkan. Yang ketiga tiara ya. Rabi'a hama. Al-khamisa nafiyus safar. Ya, ini empat penafian. Menafikan adwa, tiara, hama dan apa? Safar. Kemudian yang keenam, annal fa'al laysa min dalik bal mustahab. Bahwa al-fa'al tidak tergolong dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah tersebut. Bahkan beliau anjurkan. Yang ketujuh, tafsirul fa'al, penafsiran al-fa'al, bahwa al-fa'al adalah apa? Al-kalimat at-tayyibah. Iya. Kemudian as-samin annal waqi' fil qalbi min dalika ma karahatihi la yadurru bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Bahwa tatayur yang terjadi dalam hati seorang tapi tidak dia tidak menginginkan hal itu, ya maka hal itu tidak mengapa. Bahkan Allah menghilangkan hal itu dengan cara apa? Tawakal. Jadi kalau dia berjalan ada dalam hatinya ya sesuatu, jelasnya, maka ini tidak ada masalah. Kalau dia langsung apa? Bertawakal. Tapi kalau lewat suatu ada dalam hatinya perkara dia biarkan, ya semakin dia perbesar. Nah ini menunjukkan berpengaruh ya. Ya, berpengaruh. Tapi kalau misalnya di awal saja adanya, setelah itu dia tahu bahwa semuanya dengan ketentuan Allah hilang, itu tidak ada masalah. Ya sebab namanya tabiat manusia itu terpengaruh dengan apa? Yang dia lihat. Itu dari tabiat manusia. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, dzikru ma yaqulu man wajadahu. Bagaimana dikir yang dibaca oleh orang yang menjumpai hal itu? Doa yang dibaca apabila seorang tertimpa penyakit ini. Iya. Kemudian yang ke-10 adalah at-tasrih bi anna tiyara syirkun, penegasan bahwa tiara adalah tergolong kesyirikan. Dan yang ke-11 tafsiru tiaratil matmumah. Penjelasan tentang tiara yang tercerah. Itu di hadits yang terakhir ya. Baik, kemudian bab berikutnya. Kata beliau, babu maja apit tanjim. Bab apa yang datang? Seputar ilmu nujum. Ini ilmu astrologi. Ilmu nujum itu terbagi dua. Iya. Ilmu nujum itu terbagi dua. Yang pertama ini dikatakan ilmu at-tasyir atau al-asbab. Iya. Kaitannya dengan tasyir, perjalanan saya atau sebagai hal yang berkaitan dengan sebab. Iya. Ini tidak ada masalah. Dan yang kedua dari ilmu nujum, yang merupakan inti dari pembahasan adalah ilmu al-ahkam atau ilmu ta'sir. Iya, memberikan pengaruh, menetapkan hukum. Iya. Ini dua dari ilmu nujum. Jadi kalau dia pelajari dari bintang itu, dia pelajari bintang ini kalau muncul, ini akan menyebabkan datangnya kesialan begini, terjadinya begini dan begitu. Inilah ilmu astrologi yang dilarang. Adapun kalau sekedar astrologi saja dia melihat bintang untuk petunjuk jalan, untuk bagaimana dia menentukan arah, ya tentunya hal ini tidak ada masalah. Baik, ini pokok pembahasannya. Untuk hukum ilmu nujum, hukumnya sama dengan tiara. Terbagi berapa? Terbagi dua. Sebab ini juga keyakinan berkaitan dengan apa? Dengan sebab. Ingat, kaidahnya kaidah apa? Kaidah asbab. Iya. Sebab, dia ketika meyakini tentang bintang, dia jadikan sebagai sebab. Ya, kalau dijadikan ilmu perbintangan itu sebagai sebab ya terjadinya sesuatu, maka ini dihitung sebagai apa? Syirik asghar. Kalau sebatas sebab saja. Tapi kalau dia yakini bahwa bintang itu sendiri memberi pengaruh, bintang itu sendiri memberi bahaya, memberi kebaikan, ini hukumnya apa? Hah? Ini hukumnya syirik akbar. Ya. Baik, sekarang antum lihat lagi ya bagaimana kaidah tentang sebab ini dipakai lagi di sini. Nah itu dari awal saya sebutkan ya, pahami baik-baik kaidah tentang asbab itu. Kalau perlu selalu ulangi. Ya, selalu ulangi. Kemudian beliau bawakan ucapan di sini, apa namanya? Hadits, ucapan dari Qatadah untuk menafsirkan dulu tentang ilmu nujum sebelum beliau bawakan hadisnya. Kata beliau, qala al-Bukhari fi sahihi, qala qadadatu khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, zinatan lis-sama' wa rujuman lis-syayatin wa alamatin yuhtada biha, faman ta'awwala fiha ghaira dhalika faqad akhta wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih, intaha. Ya. Dalam sahihnya al-Bukhari berkata, maksudnya dia bawakan ucapan Qatadah ya, di dalam sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah. Iya, yang pertama zinatan lis-sama, sebagai hiasan di langit. Ya. Nah, sehingga langit itu menjadi indah ya dilihat dengan bintang-bintangnya. Kemudian yang kedua warujuman lisyayatin, alat pelempar untuk syaitan-syaitan. Iya. Jadi ini ya bintang yang dilempar ya. Bintang dilempar. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga wa alamatin yuhtada biha. Dan tanda-tanda petunjuk, arah dan sebagainya yang dipakai sebagai petunjuk. Iya, dan ini dimaklum ya bagi orang yang berjalan di malam hari. Bagi orang yang berjalan di malam hari. Ya, dari bintang yang dia lihat, dia bisa tentukan arahnya kemana. Ya. Dari penjuru. Apa dari 4 penjuru atau 8 penjuru, dia bisa tentukan arah berjalannya. Ya. Dan kalau dia ingin sholat, dia tahu kiblatnya kemana. Dari melihat ke bintang tersebut. Ya. Ini kata beliau tiga fungsinya. Manfaatnya cuma tiga ini. Ya. Dan tiga hal ini semuanya ada di dalam Al-Quran ya penyebutannya. Semuanya disebut di mana? Di dalam Al-Quran Al-Karim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha apa? Ruyuman lisyayatin. Itu ayatnya, sungguh kami telah hiasi bumi itu dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar untuk siapa? Untuk syaitan. Iya. Baik. Ini ayat untuk dua hal. Dan ayat yang ketiga adalah ayat di surah An-Nahl. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sebagai tanda-tanda dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk. Jadi tiga hal ini semuanya ada di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Jadi ucapan dari kota ada di sini lebih dari jelas ya. Dan sangat benar apa yang beliau sebutkan. Baik. Kemudian kata beliau. Kata kota ada. Paman tahu wala piha gaira dalik pakada akhta. Siapa yang mentakwil? Ya, berpendapat selain daripada ketiga hal tersebut, maka sungguh dia telah salah dalam melantarkan bagiannya dan telah takalluf dengan apa yang dia tidak ilmui. Ya, sini melantarkan bagiannya mungkin bermakna dia menurunkan kadarnya, mungkin bermakna dia menghilangkan bagiannya di akhirat. Ini tergantung jenis penggunaannya terhadap ilmu bintang itu. Kalau dia gunakan dalam bentuk syirik asgar, maka syirik asgar ya hilang sebagian dari haknya. Dan kalau dia gunakan untuk syirik akbar, maka ini sama sekali tidak ada bagiannya di mana? Di akhirat. Baik. Selesai sudah tentang ucapan kota ada di sini dan sisi penalilannya jelas ya. Dari penulis beliau ingin menerangkan makna dari penggunaan atau hikmah dari penciptaan bintang-bintang itu. Ya, dan ini bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa bintang-bintang itu dicipta untuk hikmah dan tujuan tertentu selain daripada apa yang telah disebutkan. Ya, tidak ada hikmah dari bintang-bintang itu kecuali dari tiga itu saja. Kemudian yang ketiga bahwasanya wajib untuk kembali kepada kitab Allah. Ya, jelas ya. Sebab dalam Al-Quran cuma ini yang disebutkan. Ya. Dan ini menunjukkan dari ucapan Qatadah rahimahullah pentingnya seorang itu berpegang dengan Al-Quran. Bersandar di atas tuntunan. Kemudian kata beliau, wa kariha Qatadatu ta'allumu wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamari wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah dzakara harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumi manazili Ahmad wa Ishaq. Kata beliau, Qatada menganggap makruh mempelajari letak-letak peredaran bulan, sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Ya, hal tersebut, kedua hal tersebut diterangkan oleh Harb. Ya, adapun Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway, beliau memberikan dispensasi, memberikan keringanan dalam mempelajari hal tersebut. Baik. Dan ini ucapan para ulama yang disebut oleh Syekh di sini. Ya. Sebenarnya bisa dikompromikan bahwa yang mencela itu pada apa? Penggunaan bintang pada hal yang salah. Ya. Adapun yang membolehkan itu penggunaan bintang untuk tiga maksud yang apa? Yang diterangkan tadi, tiga maksud. Iya. Dalam hal tersebut tidak ada masalah ya, diyakini. Jadi itu rinciannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la yadkhulun al-jannah, mudiminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang tidak dimasukkan ke dalam surga. Ada tiga golongan tidak dimasukkan ke dalam surga. Ya, telah kita terangkan ya bahwa tidak masuk dalam surga itu terbagi dua. Ada yang masih ingat? Duhul, adamud duhul ilan nar, ilal jannah, terbagi dua. Yang pertama ada, adamud duhul apa? Abadi, dan ada amadi. Ada yang tidak masuk selama-lamanya, ini kalau syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Dan ada yang tidak masuk sementara. Ini pelaku dosa besar dan syirik apa? Kecil. Dia masuk neraka dulu, nanti setelah itu sementara saja. Setelah itu pasti masuk apa? Surga. Perhatikan ya. Jadi kalau diancam seperti ini, tidak masuk surga, jangan dipahami bahwa selama-lamanya tidak masuk surga haram. Sebab kalau dikatakan selama-lamanya, berarti kita kafirkan tiga orang ini semuanya. Padahal tiga orang yang disebut ada pelaku dosa besar. Ya, karena itu perhatikan ya, bahasa Nabi itu detail sekali. Kalimat-kalimatnya. Tidak masuk surga. Dan tidak masuk surga dua macam. Tidak masuk selama-lamanya dan ada tidak masuk apa? Sementara. Ya, kalau orang yang pertama mudminul khamar, pecandu khamar, ini tidak masuk apa? Tidak masuk sementara. Kecuali kalau dia halalkan meminum khamar, berarti tidak masuk apa? Tidak masuk selama-lamanya. Karena kalau dia halalkan minum khamar, itu berarti dia masuk di dalam hal yang mengafirkannya. Karena menghalalkan apa yang diharamkan, meyakini kehalalan apa yang diharamkan oleh Allah, itu hukumnya apa? Mengafirkan, keluar dari keislaman. Tapi banyak orang yang melakukan dosa minum khamar, dia tahu dosa, dia tahu itu haram, dia tahu tidak boleh, hanya saja maksiat yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Maka ini dosa besar saja. Ya, tapi kalau lah orang minum khamar memang karena dasarnya, wah, biarkan saja. Al-Quran dan hadith bilang haram. Kalau saya mau bilang halal, bagaimana? Ya. Kalau dia berucap seperti ini, maka ini disebut apa? Dia menghalalkan hal tersebut. Meyakini kehalalannya. Ya, maka ini mengafirkannya keluar dari apa? Keislaman. Ya, berbeda ya dengan orang yang minum khamar. Dia tahu diri itu keliru, dosa. Iya. Maka yang seperti ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Wa qati'ur rahim. Demikian pula orang yang memutus silaturahminya. Ini dari dosa besar ya. Dan yang terakhir, wa musaddiqun bis-sihir. Iya. Orang yang membenarkan sihir. Ya, sihir itu banyak bentuknya ya. Jadi kalau dia benarkan sihir bentuk apa saja, termasuk ilmu nujum yang terlarang, maka ini masuk di dalam orang yang tidak apa? Akan masuk surga. Baik. Jadi menunjukkan tentang haramnya mempelajari ilmu nujum. Ya, dari kalimat musaddiqun bisihir. Karena sihir itu banyak bentuk. Salah satu dari bentuk ilmu nujum adalah apa? Salah satu dari bentuk sihir adalah apa? Ilmu nujum. Karena itu salah satu penamaan tukang sihir dinamakan apa? Munajjim. Munajjim itu ya menggunakan apa? Ilmu nujum. Dan roman, ya walaupun dia tulis-tulis di mana? Di tanah, tapi itu dia kaitkan dengan apa? Dia kaitkan dengan bintang-bintang. Ya. Dan banyak ya dari kesyirikan para dukun, para tukang sihir itu berkaitan dengan bintang. Baik. Selesai sudah ya bab ini. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa ilmu nujum terbagi dua. Ada ilmu al-asbab dan ada ilmu al-ahkam. Di bahasa saya ada bahasa lainnya, ada ilmu ta'thir dan ada ilmu apa? At-tasyir. Jadi kalau dia hanya sebagai asbab, sebagai tasyir, ya, sebagai perjalanan untuk menentukan arah jalan, ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau dia yakini padanya ahkam, ya, ketentuan hukum-hukum, dia yakini padanya ta'thir, memberi pengaruh, maka ini hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Syirik. Syirik apa? Ya, ini ada rincian. Kalau dia yakini bintang-bintang itu memberi pengaruh dengan sendirinya, ini hukumnya apa? Syirik akbar. Dan kalau dia yakini bintang-bintang itu memberi pengaruh karena apa? Sebagai sebab saja, maka ini hukumnya apa? Syirik asghar. Baik, selesai ya. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan masail. Kata beliau, fihi masail al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Yang pertama hikmah dari diciptakannya bintang. Yang disebut kota ada berapa hikmahnya? Tiga. Semuanya berasal dari Al-Quran. Yang pertama dia sebagai hiasan di langit. Yang kedua untuk melempar syaitan. Yang ketiga untuk petunjuk di dalam perjalanan. Baik. Kemudian yang kedua, ar-raddu ala man za'ama ghaira dalik. Bantahan terhadap siapa yang menyangka selain daripada itu dari penggunaannya. Jadi kalau ada yang menggunakan ilmu nujum pada selain dari apa namanya tiga hal ini, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau yang ke berapa? Yang ketiga, dzikrul khilaf fi ta'allumil manazil. Ya, silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum mempelajari ilmu letak peredaran bulan. Ya. Letak perbedaan pendapatnya ya. Karena dalam hal tersebut ini bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Anggaplah dia pelajari baik, tapi kalau dia gunakan untuk tidak baik setelah itu bagaimana? Iya. Jelas ya? Karena itu Syekh di sini menyebutkan ada khilaf ya. Qatadah membolehkan, Ibnu Uyainah juga memakruhkan, Ahmad dan Ishaq apa namanya? Memberikan keringanan. Ya, dan hakikatnya rinciannya seperti yang telah disebutkan oleh Qatadah. Ya, dan khilaf ini tidak berpengaruh. Yang kita lihat adalah adillah ya. Kemudian yang kelima, al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in min as-sihr wa la arafa annahu batil. Iya, ancaman bagi orang yang mempercayai suatu bentuk sihir walaupun dia mengetahui batilnya sihir itu. Baik, selesai bab ini. Kemudian bab berikutnya kata beliau, babu maja fil istisqa bil anwa. Baik. Kata beliau rahimahullah, bab seputar menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Iya. Istisqa dari asal katanya talabus suqya, meminta apa? Meminta turunnya hujan. Iya. Jadi kalau dia katakan istisqa bin nujum, artinya dia meminta turunnya hujan itu dengan melihat bintang-bintang. Iya, dengan melihat bintang-bintang. Ya, maknanya memang kalau kita bahasakan bukan artinya dia minta turunnya hujan kepada bintang ya. Tapi maksudnya dia nisbatkan turunnya hujan itu kepada apa? kepada bintang. Begitu maksudnya. Iya. Baik. Istisqa bil anwa, ini hukumnya terbagi dua. Iya. Menisbatkan turunnya hujan dengan bintang. Iya, ini terbagi dua. Baik. Yang pertama ada yang dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai syirik akbar. Dan yang kedua ada yang dihitung sebagai syirik asgar. Iya. Yang dihitung sebagai syirik akbar. Iya. Yang dihitung sebagai syirik akbar itu dua perkara. Yang pertama, dia meminta langsung kepada bintang. Dia berkata, wahai bintang, turunkan untuk kehujan. Wahai bintang begini, turunkan untuk kehujan. Iya. Maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Sebab dia memohon kepada selain Allah. Iya. Dan ini sudah merupakan syirik akbar. Dan bentuknya banyak ya yang seperti ini. Kemudian yang kedua, dari syirik akbar, ya dia nisbatkan, dia katakan bahwa hujan ini turun, ya, yang menurunkannya adalah apa? Bintang. Jadi bintang adalah pelaku yang menurunkan bintang. Bintang adalah pelaku yang menurunkan apa? Menurunkan hujan. Jadi kalau dia katakan seperti ini syirik akbar juga. Ini hukumnya syirik akbar. Ini dua bentuk semuanya dihukumi apa? Syirik akbar. Yang syirik asgar, kalau bintang itu dijadikan sebab saja. Kalau dia lihat bintang ini, oh ini sebab datangnya ini. Ya, ada bintang ini adalah sebab datangnya ini. Maka ini dari sisi ini dihukumi sebagai apa? Sebagai syirik asgar. Sebagai syirik asgar. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya di dalam pembahasan ini. Kata beliau rahimahullah, wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, yang menjadikan kesyukuran kalian dengan cara mendustakan Allah. Iya. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kaum musyrikin dengan kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mencela kaum musyrikin karena kekafiran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Di mana mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Iya. Dan ucapan ini kedustaannya dianggap berdusta mereka. Ya, dapat rezeki, dapat nikmat dari Allah. Harusnya kan dia bersyukur. Tapi dia balas hal tersebut dengan cara dia dustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menisbatkan turunnya hujan itu kepada siapa? Kepada bintang. Iya. Maka sisi pendalilan penulis jelas dari ayat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari penisbatan nikmat itu kepada selain dirinya. Ya, dan hujan itu bagian dari nikmat Allah. Jelas ya? Dan itu dianggap dari bentuk kedustaan. Baik, faedah dari ayat pembatilan nisbat turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian yang kedua, bahwa penisbatan turunnya hujan kepada bintang adalah kedustaan. Ya, kemudian yang keempat, wajib bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya, serta wajib untuk menisbatkan turunnya hujan kepada Allah sebagai karunia dan kebaikan dari Allah. Ini perhatikannya dari tauhid, bagaimana ya kebaikannya dan kekuatannya menjaga seorang hamba untuk berada di atas apa? Berada di atas tauhid. Baik, maka ayat ini menunjukkan kekafiran orang yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Dan di antara perbuatan menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah menisbatkan turunnya hujan kepada apa? Kepada bintang. Baik. Jadi kalau menisbatkan nikmat kepada selain Allah tidak diperbolehkan, dasarnya karena itu menisbatkan nikmat, ya, menyetarakan Allah di dalam apa, menisbatkan nikmat kepada selain Allah, dan ini ada bentuk penyetaraan dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Iya. Baik, Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau bawakan hadis wa Nabi Malikin Al-Asy'ari wa Nabi Malikin Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu 'alal mayyit. Iya. وقال النائحة إن لم تتق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من جرب. رواه مسلم. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara yang terdapat pada umatku tergolong dari perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Maksudnya perbuatan ini masih ada yang melakukannya di tengah umat. Yang pertama membanggakan kebesaran leluhur. Al-fakhru bil ahsab. Yang kedua mencela keturunan. At-ta'nu fil ansab. Ya. Ini banyak macam ya bentuknya di masa sekarang ini. Seperti ucapan sebagian orang. Ini maaf ya, dia katakan anak jadah misalnya. Ini mencela pada keturunan. Iya. Jelas ya, demikian pula orang yang merubah-rubah nisbat di akhirnya. Ya, kalau misalnya nisbatnya al-fulani, ya disebut fulani. Kemudian dia rubah menjadi al-garami misalnya. Bermana apa? Orang yang mendapat kesialan. Nah, ini berkaitan dengan nasab ya, jangan di rubah-rubah hal yang seperti itu. Baik. Tidak boleh sembarangan dalam merubah nisbat-nisbat orang. Kemudian, wal istisqa bin nujum. Mengambil atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan yang ketiga, yang keempat, wan niyahatu alal mayyit. Ya, meratapi mayyit. Untuk meratapi mayyit ini ditambah dalam ucapan beliau, perempuan yang meratapi mayyit apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian berlumuran cairan tembaga dan pakaian dari besi yang bercampur dengan penyakit gatal. Ya, nasallallahu alaihi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di dalam hadis ini diterangkan empat dosa besar dan semuanya dihitung dari perkara jahiliyah. Iya. Salah satunya adalah apa? Menisbatkan turunnya hujan kepada iya, bintang-bintang itu, pada kedudukan-kedudukan bulan itu. Dan ini dari perkara jahiliyah. Baik, faedah dalam hadis yang pertama haramnya menisbatkan turunnya hujan pada bintang-bintang, dan ini dari perkara jahiliyah. Yang kedua, menerangkan bahwa ada perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh manusia. Jadi menunjukkan bahwa ada dari perkara jahiliyah tidak ditinggalkan oleh apa? Manusia. Iya. Kita harus waspada darinya. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menulis suatu buku yang indah di dalam pembahasan ini. Judulnya Masail Jahiliyah. Masailnya orang-orang jahiliyah. Ya, pembahasan-pembahasan yang merupakan sifat orang jahiliyah. Ya, beliau terangkan pembahasan tersebut agar supaya seorang jangan sampai berbuat sesuatu dari urusan kaum jahiliyah. Ya. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Syekh rahimahullah, ya tulisannya mengena ya dan mengobati kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Ya, dan inilah orang-orang yang mengadakan islah, perbaikan. Baik. Kemudian yang ketiga menerangkan bahwa perkara jahiliyah dan perbuatan orang-orang jahiliyah tercela dalam agama. Yang keempat, dari faedah dalam hadis larangan untuk menyerupai orang-orang jahiliyah. Dan juga di dalam hadis larangan menyombongkan leluhur karena hal itu termasuk dari perkara jahiliyah. Kemudian di dalam hadis juga terdapat larangan mencela dan merendahkan nasab orang lain. Dan yang ketujuh, terdapat larangan melakukan niyahah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hukum bagi pelaku niyahah ini. Bahwa niyahah adalah dosa yang besar. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa taubat akan menghapus semua dosa, meskipun dosa itu adalah dosa apa? Dosa besar. Karena Nabi bersabda, "An-na'ihatu illam tatub." Seorang yang meratapi mayit kalau dia belum bertobat. Nah, artinya kalau dia tobat dipermasalahkan atau tidak? Tidak dipermasalahkan. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan tobat ya. Kemudian yang kesembilan, dalam hadis juga terdapat penjelasan bahwa kadang ada sebagian perkara jahiliyah pada diri seorang muslim, tapi tidak mengharuskan kekafiran pada muslim tersebut. Iya. Harus diketahui ya bahwa jahiliyah itu terbagi dua. Ada jahiliyah mutlaqah, dan ada jahiliyah apa? Muqayyadah. Ada jahiliyah mutlak. Jahiliyah mutlak itu tidak ada lagi sekarang. Iya. Jahiliyah mutlak sebelum Nabi diutus itu ada. Tapi setelah Nabi diutus tidak lagi. Apalagi Nabi kabarkan akan ada setiap masa yang menampakkan kebenaran. Jadi kalau semuanya dikatakan orang jahiliyah, maka ya, di mana kelompok yang selalu menampakkan kebenaran ini? Jelas ya, karena itu keliru apa yang ditulis oleh sebagian penulis. Ya, Muhammad Qutb, Syekh Qutb dan selainnya. Ya. Jahiliyah abad ke-20. Abad 20 semuanya jahiliyah, enggak ada yang kosong. Ya, karena ini memang dibangun di atas pemikiran ya, mereka menganggap bahwa seluruh manusia masyarakat jahiliyah. Lebih daripada itu, Syekh Qutb lebih terang-terangan dia kafirkan seluruh apa? Hah? Seluruh manusia, seluruh mujtama, ya, bahwa seluruh masyarakat muslim sudah kafir, itu bahasanya ya, bahasa yang mengerikan, ya, itu ada di buku-bukunya tentang hal tersebut. Nah ini tidak boleh ya, ini menunjukkan kejahilan ya terhadap ketentuan-ketentuan syariat, ya. Baik, dan terdapat di dalam hadis bahwa pada diri seorang kadang berkumpul dua perkara, kebaikan dan apa? Kejelekan. Ya, dan terdapat di dalam hadis bahwa akan ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Akan ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, dan terdapat dalam hadis bahwa ini dari mukjizat Nabi, dari tanda kenabian. Ternyata apa yang beliau kabarkan terjadi. Sisi pendalilan penulis, istisqa bin nujum itu ya. Dan ini segera jelas. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadith Zaid ibn Khalid. Kata beliau, walahuma an Zaid ibn Khalidin annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal layl. Falamman sarafa aqbala ala nas. Faqala hal tadruna mada qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر فذلك كافر ومؤمن بالكوكب وله من حديث ابن عباس ما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. Kata beliau diriwayatkan oleh keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah turun hujan. Ketika usai mengerjakan sholat, beliau menghadap kepada manusia seraya berkata. Ya. Jadi ini menunjukkan ya bahwa imam, kalau selesai sholat, kemana imamnya? Hah? Kemana imamnya kalau selesai sholat? Menghadap ke makmum. Ya, dan disebutkan ya riwayat bagaimana. Nabi berbalik dengan wajahnya, kadang beliau serong sedikit. Ya, dan kadang sahabat terangkan beliau berbaliknya, dia lihat dari sebelah kanannya beliau berbalik. Ini menunjukkan bahwa apa? Siapa yang sholat sebagai imam, dia tidak duduk di tempatnya, tapi bergeser, berputar. Iya. Walaupun masih di tempat itu, tapi dia berputar. Jelas ya? Dan Nabi hanya duduk sedikit saja sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah. Sebatas apa? Sebatas membaca Allahumma tasallam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan sebelumnya istighfar 3 kali dan kalau dia bertakbir juga masuk di dalamnya. Sebatas itu saja. Setelah itu berbalik segera. Dan bukan sunnah berlama-lama. Ya, bukan sunnah apa? Berlama-lama. Karena itu Imam Syatibi sebut dari sebagian as-salaf bahwa dia duduk lama di situ, apa dia duduk di atas bara api itu lebih baik daripada dia duduk lama di situ. Kenapa? Sebab menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Nah, dan ini di sini saya ingin sebutkan ya kekeliruan orang yang memahami di sini. Orang yang baca ucapan Imam Syatibi, ya, bahwa orang yang duduk di tempat dia sholat seperti duduk di atas bara api, dia sangka tidak boleh duduk di situ. Jadi begitu selesai sholat langsung pergi tinggalkan tempat duduknya. Ya duduk kemana kek? Di belakang masjid, di samping masjid. Hah? Dan ini pemahaman yang aneh ya. Pemahaman yang aneh. Terus terang saya sendiri belum pernah melihat kecuali di Indonesia saja. Pada sebagian orang yang melakukannya. Dan ini pemahaman yang keliru. Ya. Karena kalau dikompromikan hadith-hadith Ummu Salamah jelas sekali. Bahwa insaraf di situ bukan artinya insaraf pergi, tapi insaraf artinya berbalik. Ini harus paham bahasa Arab pada seluruh kemungkinannya, kemudian harus paham riwayat-riwayat supaya tidak dipertentangkan antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ya. Nah ini sudah saya pernah ingatkan pada sebagian orang yang saya bilang tadi itu berpemahaman aneh itu. Ya. Cuman ya mereka menganggap seperti itu pemahaman. Ya, pemahamannya sendiri. Ya, sudah saya enggak mau ribet-ribet. Ya, saya sudah nasihati. Tapi ada suatu kesempatan. Suatu hari ada kesempatan saya hafal nas yang ada di buku Imam Syatibi itu. Kemudian saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Sebenarnya Syekh Imam Syatibi bilang begini, saya bacakan nasnya. Ada yang pahami, kalau selepas sholat dia berdiri, dia tinggalkan tempat sholatnya, dia kemana? Ya. Kita bilang ini jahil. Ya. Dan kerusakan pemahamannya karena dia baca buku sendirian, tidak ada gurunya yang menuntun. Dan beliau berkata, kadang ada orang, dia beliau kasih contoh ya, ada orang-orang yang apa? Yang mati terbunuh karena apa? Karena baca buku sendirian. Beliau kasih kisah ada orang baca hadis. Ya. Hadisnya di Sahih Muslim ya. Nabi baca al-habbatus Nabi bersabda al-habbatus sauda syifaul likulli da illa al-maut. Habbatus sauda adalah obat segala penyakit kecuali apa? Kematian. Orang ini karena dia baca buku sendirian. Di bukunya bukan tertulis al-habbatus sauda, ada titiknya dua, ba-nya. Jadi terbaca al-hayyatus sauda. Ya, artinya akhirnya berubah. Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Habbatus sauda? Hah? Jintan hitam. Ya, habbatus sauda ya, semua orang tahu ya. Tapi ini karena cetakan bukunya titiknya dua, dia bacanya apa? Al-hayyatus sauda, ular hitam. Akhirnya dia pergi tangkap ular hitam. Ya, dia makan sebagai obat, matilah dia. Ya. Kata Syekh, lihat, dia terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Iya. Dan ada kisah lain ya, banyak kisah yang seperti ini. Sebutkan juga, seingat saya disebut juga oleh beliau, kesempatan itu. Dan disebut juga kisahnya di, apa namanya, di Tadribur Rawi. Ada orang kalau dia ke masjid, ya tiap kali ke masjid, dia pasti bawa kampak. Ya. Dan bawa pisau. Dua dia bawa. Bawa kampak, bawa apa? Bawa pisau. Ya. Tidak ditanya, loh, kenapa seperti itu? Katanya kan ada hadithnya. Ya, dan memang hadithnya riwayat Bukhari Muslim memang. Tapi dia salah baca. Dia baca apa hadithnya? Ida ataitu musholaha. Ida ataitu musholata fa'tuha bisikkinin wa fa'at. Ya. Padahal hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Ya. Apabila kalian datang ke salat, datanglah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Sakinatin artinya tenang. Dicetakan buku dia, dia bacanya apa? Bisikin. Sikin artinya apa? Pisau. Ya. Wakar, salah tulis lagi bukunya. Jadi faas. Faas artinya kampak. Akhirnya sudah, hukum yang dia petik, kalau dia pergi sholat bawa apa? Pisau dengan kampak. Ya. Nah ini karena baca buku apa? Sendirian. Ya. Jelas ya? Apalagi kalau hanya bersandar baca buku-buku terjemahan. Baca buku-buku terjemahan. Ya. Dan banyak sekarang ya dari penerjemah-penerjemah. Ya. Apalagi yang menerjemah buku-buku besar. Kadang dia sendiri tidak paham apa maknanya. Terjemah Fathul Bari. Hebat sekali. Selesai Fathul Bari terjemah. Ya. Yang terjemah sendiri. Banyak hal yang dia tidak paham maknanya. Terjemah Ibnu Katsir. Ya. Nah ini ada pengalaman ya. Saya pernah sekali pengajian tafsir. Dan audiensnya memakai terjemahan ringkasan Ibnu Katsir. Ya. Saya baca bahasa Arabnya. Saya pegang juga terjemahannya. Ya tampak sekali penerjemah tidak paham apa yang diucapkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bilang A, dia bilang B. Ya. Ya kalau bersandar seperti ini bagaimana caranya? Padahal terjemahnya dibesar-besarkan lagi. Jangan satu orang, tapi dikoreksi oleh banyak tokoh. Hah? Di depannya. Hidayat Nur Wahid, Yazid Jawas, fulan, fulan, fulan. Tapi isinya kayak begitu modelnya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Ya, dan bukan artinya saya larang untuk membaca buku-buku terjemahan. Tapi cari orang-orang yang menerjemah, terpercaya. Ya, baik keyakinannya, baik akidahnya. Supaya diketahui bahwa penerjemahannya itu lurus. Iya. Dan sumber-sumber pengambilan ilmunya benar. Ya. Ini seperti apa namanya kitab Tauhid ini yang kita terjemah dari Syekh Shalal Fauzan. Ini semua nama rawi, nama-nama kota yang ada dalam masalah mengharokatinya, kita rujuk ke buku-buku yang menerangkan tentang nama rawi dan apa? Nama kota supaya tidak salah harokat. Al-Burqani dibaca Al-Burqani atau Al-Barqani. Nah, itu ada cara mengeceknya. Jangan asal membaca saja senaknya. Oh, saya cocoknya Burqani. Ya, padahal di Al-Ansab tidak ada dobat kecuali dengan di fathah Al-Barqani. Maka itu yang ditetapkan. Buana nama tempat. Diperiksa ke asalnya. Buana dengan di domma ba'nya. Nah, ini ditentukan ya. Karena itu tidak sembarangan. Demikian pula di dalam mengartikan sebuah kalimat. Satu kalimat kadang mengandung multi makna. Ya di sini repot kadang di dalam penerjemahan. Maka ini dari hal-hal yang saya perlu ingatkan. Bahwa ini ada kedetailan-kedetailan di dalam ilmu. Iya. Baik. Dan ini sisi banyak orang yang lalai darinya. Ya. Banyak orang yang lalai darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita dari kekeliruan-kekeliruan dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, sebab maksud dari ilmu adalah mendekatkannya. Dan ini ya selalu saya ingatkan bahwa seorang penuntut ilmu harusnya berkembang. Ya. Jangan sudah ngaji 4 tahun, 10 tahun bahasa Arab aja belum paham. Ya. Jelas ya, harusnya kalau dia sudah ngaji 4 tahun itu sudah harusnya sudah lincah bahasa Arabnya. Jelas ya, sudah lama belajarnya. Apalagi di Mahat ini kita ada program. Ya. Bahasa Arab sebulan bisa baca kitab gundul. Sebulan bisa baca kitab gundul. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali dan alhamdulillah manfaatnya juga terlihat. Jelas ya? Sudah ada kemampuan membaca. Walaupun baca lancar dan apa namanya paham segala seluk-beluknya ini tentunya perlu ya waktu di dalam belajar. Tapi paling tidak ada perkembangan. Ada perkembangan. Ya. Dan kalau tidak berkembang seperti ini, repot. Nanti ada ribut-ribut, ada masalah-masalah. Akhirnya bingung. Tapi kalau dia ngerti bahasa Arab, ngerti ini, itu akan menjaga dirinya sendiri. Dia sendiri bisa melihat, bisa menilai, ya bisa berpikir. Ya, jelas ya? Dia inilah seorang penuntut ilmu. Baik. Kemudian di sini dikatakan, ya. Jadi ketika usai mengerjakan sholat, beliau menghadap kepada manusia. Lalu Rasulullah bertanya, hal tadruna mada qala rabbukum? Apa kalian mengetahui apa yang Rabb kalian firmankan? Iya. Apa yang Rabb kalian firmankan? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, tapi ada pula yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa'amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan, hujan telah diturunkan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, dia adalah orang yang beriman kepadaku dan telah kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan hujan telah diturunkan kepada kita karena bintang ini dan itu, maka dia telah kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Kemudian kata beliau diriwayatkan juga oleh keduanya dari hadits Ibnu Abbas semena dengan hadits tersebut. Di dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan sebagian di antara mereka berkata, sungguh telah benar bintang ini dan itu. Maka Allah menurunkan ayat ini. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang sehingga firman-Nya, dan mereka mendustakan Allah. Maksudnya ayat ya, dilanjutkan ayat dari ayat 75 sampai ayat 82. Iya, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Ya sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang itu. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang agung. Sumpah yang sangat besar, andai kata kalian mengetahuinya. Apa sumpah itu? Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya itulah Al-Qur'an yang maha mulia. Fi kitabin maknun. Dalam kitab yang maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Yaitu para malaikat. Kecuali yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin. Diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin. Apa bihadal hadithi antum mudhinun? Apakah terhadap pembicaraan ini kalian melakukan mudahana? Kalian takut sehingga melakukan mudahana. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan kesyukuran kalian dalam bentuk kalian melakukan kedustaan ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini jelas sekali ya kandungannya. Ya. Adalah untuk menerangkan bahwa apa? Diharamkan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dan di dalam hadis disebut bahwa itu adalah perbuatan kekafiran. Di ayatnya disebutkan kedustaan. Kalau di hadisnya disebutkan kekafiran. Kalau di ayat disebut apa? Kedustaan. Iya. Dan inilah yang kita telah jelaskan. Bahwa hukumnya itu dibagi menjadi dua. Kadang dia syirik akbar dan kadang dia syirik apa? Syirik asghar. Maka dari hadits ini terdapat pelajaran haramnya. Yang pertama haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dengan penamaan perbuatan tersebut, ya, dengan kekufuran. Yang kedua disyariatkan mengajari dan memperingatkan manusia tentang perkara-perkara yang dapat merusak akidah mereka. Dan yang ketiga wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Bahwasanya tidak boleh menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Nah, yang keempat menyampaikan pelajaran melalui metode soal jawab, karena hal itu membekas, ya, lebih kuat di dalam jiwa. Nah, dan yang kelima menunjukkan bahwa siapa yang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui hendaknya dia diam dan menyerahkannya kepada yang mengetahui. Dan yang keenam menetapkan penyifatan Allah dengan al-fadl, ya, memiliki karunia dan keutamaan dan memiliki rahmat, maha memiliki rahmat. Dan yang ketujuh menjelaskan bahwa ada di antara kekufuran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ini di antara dalil kuat ya. Jadi kafirun bi, padahal kekafirannya tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab asalnya pada menisbatkan turunnya hujan itu dihitung kepada syirik apa? Syirik asghar. Dan syirik asghar tidak mengeluarkan dari keislaman. Di akhir bab ini penulis menyebutkan masail. Kata beliau, wafihi masail. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, tafsiru ayatil waqi'ah. Ya, tafsir ayat al-waqi'ah. Baik, kalau kita tafsirkan ya, mana dari ayat bahwa orang yang membalas nikmat Allah harusnya dia syukuri nikmat itu, dia balas dengan kedustaan, ini yang dicela. Dan di antara nikmat Allah adalah apa? Adalah turunnya hujan. Dan nikmat ini tidak boleh dibalas dengan kedustaan mengatakan bahwa itu dinisbatkan kepada hujan. Kemudian yang kedua, dikrul arba'ah allati min amril jahiliyah. Penyebutan empat perkara yang tergolong sebagai perbuatan jahiliyah. Yang ketiga, dikrul kufri fi ba'diha. Penyebutan kekafiran pada sebagiannya. Yaitu al-istisqa bin nujum. Ini disebut sebagai kekafirannya pada sebagiannya. Nah, dan sebagian yang lainnya juga disebut dengan kekufuran, yaitu at-ta'an fil ansab wa niyahatu 'alal mayyit. Jadi hadits yang lainnya, itnatani fi ummati itnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'an fil nasabi wa niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perkara pada manusia itu dihitung kekafiran, mencela nasab dan meratapi orang yang meninggal. Ar-rabi'a minal kufri ma la yukhriju minal millah. Bahwa di antara jenis kekufuran ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini jelasnya. Kemudian yang kelima, qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir bisababi nuzulin ni'mah. Di antara dalilnya bahwa firman Allah pada hadits qudsi pagi ini, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku tapi ada yang kafir. Ini disebabkan turunnya nikmat hujan. Nah. Baik. Ini penting untuk diperhatikan ya, bahwa ada yang mukmin, ada yang kafir karena turunnya nikmat hujan. Ya. Maka secara umum bahwa menyikapi nikmat ada yang bersyukur, ada yang kufur. Demikian pula di dalam pembahasan menisbatkan turunnya hujan karena kepada bintang ini. Kemudian yang keenam, attafattum lil imani fi hadzal mawdhi'. Perlu memahami ya, pemahaman mendalam tentang iman khusus dalam tempat ini. Mu'minun bi, beriman kepadaku. Apa maknanya? Perlu diperhatikan. Mana keimanan? Ya, di tempat ini. Bahwa seorang beriman itu artinya dia nisbatkan turunnya hujan kepada keutamaan dan rahmat Allah. Kemudian yang ketujuh, attafattun lil kufri fi hadzal mawdhi'. Ya. Pemahaman yang mendalam tentang kufur dalam tempat ini. Kemudian yang kedelapan, at-tafattul liqaulihi laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Yang ketujuh, baik. Yang kedelapan, memahami dengan mendalam kekufuran pada ucapan salah seorang dari mereka, telah benar bintang ini dan bintang itu. Nah, ini kalimat telah benar bintang ini, bintang itu. Ini kan pembenaran bahwa benar hujan itu dinisbatkan kepada bintang tersebut. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, ikhrajul alim lil muta'allimil mas'ala bil istifhami anha liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti masalah. Ya, di mana seorang alim melontarkan suatu pertanyaan sebagaimana sabda beliau tadi kalian firman Rabb kalian pada malam ini. Dan yang ke-10, wa'idun na'ihah, ancaman terhadap perempuan yang meratapi orang yang meninggal. Baik, ini sekiranya jelas ya. Selesai. Insyaallah taala bab selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.